Office Break bersama Biang Penasaran Kavi Kurnia dan saya Dona Oriza. Terima kasih untuk Anda mitra bisnis Pas FM Jakarta, Surabaya, Semarang, Solo, dan Yesikas di Asik FM Jogja. Nah, ini menariknya karena lagi ngublek-ngublek filosofi orang Jawa, di mana dalam kamus bahasa Jawa tuh nggak ada loh kata sukses atau gagal. Jadi tidak ada mengenal kata gagal. Ya Bang Kavi ya, saya cukup bangga. Saya kadang juga bertanya-tanya dalam hati, jangan-jangan orang Indonesia ini memang isinya dulu itu mbah buyutnya tuh mbah nenek moyangnya tuh orang Jawa semua. Karena kalau kita bilang ke Bali, orang bilang sare itu sama, tidur. Ke Balikpapan, Kalimantan bilang tilam tuh sama, tempat tidur. Terus kalau kita ke Palembang, konco, konco, teman, sama. Terus ada lagi kalau ke Bali lagi, tenwenten itu buatan wonten itu nggak ada. Jadi hampir semua bahasa daerah masing-masing suku daerah di Indonesia ini ada bahasa Jawanya loh, beneran. Jangan-jangan dulu memang zaman kerajaan-kerajaan itu dari Mataram kayak Majapahit kayak dibuang ke sana sini gitu ya Bang. Oh iya, jadi kan bahasa Indonesia kan memang lingua franca. Jadi dipakai di antar kepulauan Nusantara. Jadi memang mungkin ya saya nggak tahu ya apakah mereka berasal dari satu, tapi interaksi itu ada. Tapi yang menarik adalah secara filosofis, kemarin saya nanya sama orang yang ngerti betul, jadi saya bilang kalau kita tidak mengenal kata gagal dan kita tidak mengenal kata sukses, sebenarnya apa sih yang terjadi? Jadi pertama tadi katanya filosofisnya bahwa ini yang sangat menarik, bahwa kita adalah sebenarnya bangsa yang pede. Jadi kalau kita menjadi bangsa yang tidak pede seperti sekarang ini, itu adalah karena pemimpin kita yang membuat kita tidak pede. Nah ini, Bang. Ini harus dikembalikan. Setuju, Bang. Harus dikembalikan supaya kita menjadi bangsa yang pede. Dulu bangsa yang optimis. Mahapatih Gajah Mada terkenal kan, nggak cuma di Nusantara tuh, sampai ke luar negeri juga ya. Sekarang kadang orang nanya, Indonesia apaan sih gitu? Ini yang negara mana sih? Aduh. Yang makanya ini adalah bahwa kita harus mengembalikan jati diri bangsa. Percaya diri kita. Uih. Kita adalah bangsa yang percaya diri. Asik. Makanya kita lihat dari apa yang dilakukan itu, kita adalah bangsa yang percaya diri. Itu satu. Kedua, saya nanya lagi kepada orang yang benar-benar ngerti gitu loh. Jadi saya bilang sebenarnya filosofisnya apa? Percaya atau tidak, filosofisnya harus adalah selalu untung. Selalu ini, untung. Jadi kalau bahasa Jawanya tuh selalu cuan ya, Bang? Iya. Karena memang ada kaitannya loh, Bang. Beneran, kejawen sama feng shui itu hampir sama hitungan-hitungannya. Jadi, selalu untung. Oh, gitu ini loh. Dia. Jadi, apa, gak usah takut, gak usah pesimis, gak usah khawatir. Jadi, gitu. Biar kecelakaan, biar apa, mesti untung kamu selamat, gak apa-apa. Motormu rusak gitu kan ya. Selalu untung. Untung kamu selamat gak ketiban lemari karena gempa. Nah, untung kamu masih hidup. Itulah sebabnya kita sebagai bangsa Indonesia ya. Kita punya ikatan batin yang sangat luar biasa terhadap Tuhan ya. Dan lingkungan, alam semesta. Makanya alam semesta itu bagi kita itu sangat penting sekali. Jadi kalau hutan kita rusak, alam semesta kita rusak, yang kita salahin siapa? Pemimpin. Bukan diri kita sendiri ya? Kadang kita kan juga memimpin buat diri tubuh kita sendiri, Bang. Kita juga ngerusak diri kita dong kalau kebijakan yang salah. Gue diem deh kalau bagian itu, Bang. Nggak ngerti. Oke, jadi tadi ada filosofi yang lebih mendalam lagi ya, selain tidak kenal gagal dan sukses adalah selalu untung. Selalu untung. Itu loh mitra bisnis. Makanya itu benar tadi, untung aja lo sampai sini enggak kenapa-napa. Kita selalu mestinya filosofi kita itu adalah untung, karena kita percaya apapun yang terjadi, asalkan kita terhubung dengan baik dengan Tuhan dan alam semesta, Tuhan dan alam semesta akan menjaga kita dengan baik. Dan kita pasti akan untung. Oke, nah ini ada satu SMS dari Mas Bagus di Surabaya. Ini tadi saya juga sempat berdebat dengan Bang Kavi, karena kalau menurut saya bahasa Jawa sukses itu kasil gitu ya. Kasil itu memang berhasil sih. Lalu bahasa Jawanya gagal ya ora kasil gitu, gak berhasil. Tapi ternyata tetap ini bukan itu maksudnya gitu ya, Bang. Itu mungkin adalah interpretasi yang paling dekat. tapi dalam arti kata yang sesungguhnya success and failure dalam bahasa Inggris, kita tidak punya itu. Nah, itulah sebabnya, maka ya ada satu juga kalau kita balik juga ya bahwa orang Indonesia itu punya ilmu kepepet. Karena kepepet itu tidak ada terjemahannya juga dalam bahasa Inggris. Gak ada ya. Padahal kalau kita baca seminar ada bang, the power of kepepet. Ya, tapi kepepet itu kepepetnya gak bahasa Jawa, ini, gak ada bahasa, ada bahasa Inggrisnya. Karena kepepet itu adalah justru itu survival kita. Kenapa? Karena biar udah kepepet pun kita kepepet masih, itu apa sih? Kita masih optimis. Kepepet terdesak. Iya, kita masih optimis. Kita masih optimis dan kita masih bisa ya melakukan dan apa yang kita cita-citakan. Oke, menarik. Kita masih break? Oke, kita masih break kembali dan masih ada satu sesi ya. Nanti kita akan infokan siapa yang beruntung sore ini dibincang-bincang kita bersama Bang Kavi Kurnia mengenai tidak ada kata gagal dalam kamus bahasa Jawa ya. Seperti apa juga Anda yang sudah memberikan pendapat-pendapat Anda di 0816 924 924. Kami akan kembali sesaat lagi.